Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil'alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi at-tahirin, wa ashabihi al-akramin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah, ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ketujuh dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 23 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati Ala Syarhi Sunnah Lil Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah, yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir, walhamdulillah kita telah memasuki akhir dari pembahasan kaidah yang ke-18, sebuah kaidah yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, yakni al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, terkait dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah syafaat tersebut merupakan syafaat yang khusus yang dikenal dengan syafaatul uzma, yang tidak dimiliki selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Begitu pula yang beliau bahas adalah syafaat yang secara umum diberikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, diberikan pula kepada anbiya war rusul selain beliau, bahkan kepada as-salihun al-awliya, bahkan kepada al-afrat, anak-anak kecil yang belum baligh dan meninggal dalam keadaan suci. Maka dia bisa memberikan syafaat kepada orang-orang terdekatnya, kerabatnya, kedua orang tuanya, dan yang semisalnya. Kita sampai kepada ucapan al-musannif alaihi rahmatullah, walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsirun 'ala man yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat banyak bagi hamba-hamba yang Allahu Jalla wa'ala kehendaki untuk mendapatkan keutamaan ataukah kemuliaan dari sisinya Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, bahwasanya ada sebahagian dari kaum mukminin yang tidak mendapatkan syafaat demi syafaat tersebut. Namun Allahu Jalla wa'ala tidak mengharamkan orang tersebut dari kemuliaan dan keutamaan yang datang dari Rabbul Izzati wal Jalal. Kemuliaan dan keutamaan yang diberikan oleh Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh beliau Hafizahullah wa ra'ah, bal bifadlihi Subhanahu wa ta'ala yukhriju unasan minan nari bifadlihi subhana bighairi syafa'atin min ahadin. Dengan keutamaan, dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Allahu Jalla wa'ala, maka Allah mampu untuk mengeluarkan orang-orang yang telah disiksa di dalam an-nar tanpa sebab syafa'at dari seorang pun, murni dari keutamaan yang Allahu Jalla wa'ala berikan kepada mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, qauluhu, ucapan al-Imam Al-Barbahari, wal khuruju minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahman. Mereka adalah orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah Jalla wa'ala dari azab api neraka setelah mereka telah dipanggang oleh iyadzubillah, setelah mereka telah disiksa dengan siksaan yang sangat-sangat pedih, bahkan tubuh mereka sudah menghitam, sudah gosong. Maka ini Allah Jalla wa'ala memberikan keutamaannya, kemuliaannya dengan mengeluarkan mereka dari azab Allah di dalam an-nar al-jahim. Maka disyarah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, Allahu Jalla wa Ala akhbara anna ahlan nar al-mukhalladuna fiha la yamutuna fiha wa la yahyaun. Yang Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan bahwasanya penduduk neraka al-mukhalladuna fiha yang dikekalkan oleh Allahu Jalla wa Ala di dalam naral jahim, di dalam neraka jahannam, la yamutuna fiha wa la yahyaun, mereka tidak akan mati. Artinya apa? Mereka akan terus mendapatkan azab. Wala yahyaun, mereka tidak ada pada kehidupan yang baru. Artinya selamat dari an-nar, tidak. Mereka tetap pada kondisinya mendapatkan azab demi azab, wal'iyadzu billah. Ini orang-orang yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam suratul A'la ayat yang ke-9 sampai ke-13. Kata Allah Jalla wa Ala, "Fadzakkir in nafa'ati dzikra." Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Syahidnya ada pada ayat yang ke-13. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Oleh sebab itu, berikanlah adzikr, berikanlah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Nasihat itu adalah satu yang bermanfaat. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkar man yakhsha. Orang-orang yang takut. Orang-orang yang memiliki rasa khasyah. Yadzakkar akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapatkan adzikr. Ketika mereka mendapatkan peringatan. Ketika mereka mendapatkan nasihat. Maka jangan remehkan yang namanya sebuah tanbih, sebuah peringatan, sebuah nasihat kepada siapapun itu. Kemudian Allah Jalla wa Ala melanjutkan, wa yatajannabuha al-ashqa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang-orang yang celaka, orang-orang yang kafir. Akan menjauhinya. Orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlul kufur, akan menjauhi adzikra tersebut. Akan menolak nasihat tersebut. Alladzi yaslannara al-kubra, yaitu orang-orang yang akan dijerumuskan oleh Allah Jalla wa ala ke dalam an-nar al-kubra, ke dalam neraka jahannam. Apa kata Allah sifat mereka? Thumma la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Kemudian ketika mereka dimasukkan ke dalam an-nar tersebut, an-narul kubra, an-nar jahim, an-nar jahannam, mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula dalam keadaan hidup. Artinya akan mendapatkan wal'iyadzu billah siksaan demi siksaan. Ini al-mukhalladun, ahlul kufur, ahlu syirki, orang-orang yang menentang Allah Jalla wa Ala, orang-orang yang menentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Laisa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, di dalam hatinya tidak terdapat sedikit pun, secuil pun bahagian dari al-iman. Maka mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak akan mati, tidak akan hidup. Siksaan demi siksaan. Wal'iyadzu billah. Allah syadidul iqab. Allah adalah zat yang maha pedih azabnya. Maka dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah wa'afa, alladzi la yaqbalu at-tadhkira wa la yaqbalu al-mau'izata wa yastamirru fi ghayyihi, ghayyihi ay dhalalihi. Ayuhat talabah, al-ghay al-dhalal. Falladzi la yaqbalu at-tadhkir, maka barang siapa yang tidak menerima peringatan yang disampaikan pada dirinya, wa la yaqbalu al-mau'izata, orang yang tidak menerima nasihat, wa yastamirru fi ghayyihi, dia terus berada di dalam kesesatannya, di dalam penyimpangannya, fa hadza yadkhulu jahannam, maka orang yang demikian modelnya wal iyadzu billah, mereka akan masuk ke dalam jahannam. Jangan lagi kita terpengaruh dengan syubhat-syubhat kaum sufiyah al-quburiyah al-mutasawwifah. Kok bisa kaum Wahabi mengatakan si fulan masuk ke dalam an-nar, si fulan masuk ke dalam al-jannah, seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkara man yakhsha. Kif liman la yakhsha? Wa yatadzakkar. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan bermanfaat bagi dia yang namanya tadzkir, al-mau'izah, an-nasiha. Tapi liman la yakhsha, mereka yang tidak takut kepada Allah Jalla wa'ala, bahkan mungkin wal'iyadzu billah tidak beriman adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatajannabu hal ashqa, dia jauh dari tadzkir tersebut, dia jauh dari mau'izah tersebut, dia congkak daripadanya, tidak mau menerima al-haq yang ada di hadapannya. Maka ya Allah Jalla wa'ala memberikan hukumnya, alladzi yaslan narul kubra, bukan hukum dari Wahabi ayuhal mutasawwifah, bukan hukum dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang kalian katakan sebagai pembunuh berdarah dingin, yang kalian katakan sebagai seorang yang membawa ajaran-ajaran baru. Alladzi yasla an-narul kubra, silahkan dipelajari tafsirnya dari para ulama ahli at-tafsir, al-mufassirun. Di tengah-tengah kalian terdapat ahli tafsir yang menamakan dirinya dengan ahli tafsir. Wallahu ta'ala alam, apakah benar ataukah tidak klaim tersebut, pernyataan tersebut. Maka khawati fillahi ra'akumullah, ketika Allah Jalla wa'ala menghukumi dengan hukum yang amun, dengan hukum yang umum, maka kita pun menghukumi dengan hukum yang amun, hukum yang umum. Kita tidak bisa masuk ke dalam sanubari seseorang bahwa si pasti akan masuk ke dalam nar, si Allan pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Siapa kita? Bahkan para sahabat saja sempat terkecoh ketika melihat sebahagian kaum munafikin yang berada di barisan kaum muslimin dengan semangat mereka mengayunkan pedang mereka di medan jihad. Para sahabat mengatakan bahwa orang tersebut ahlul jannah, huwa fil jannah. Kata sebahagian para sahabat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la innama huwa fin nar. Ini para sahabat terkecoh. Lantas kita siapa mau menetapkan bahwa si fulan, si A, si Alan, si B adalah ahlun nar? Lah, kita hukumi secara umum. Seorang yang sudah mendapatkan nasihat, kemudian dia congkak dari nasihat tersebut, tidak mau tunduk kepada al-haq, yastamir fi ghayyihi, yastamir fi dhalalihi, dia terus pada penyimpangannya, terus pada kesesatannya, wal'iyadzu billah, terus pada kekufurannya, terus pada kesyirikannya. Apa hukum orang-orang yang semacam ini? Allahu Jalla wa'ala yang menghukumi. Alladzi yasla an-nara al-kubra. Jangan kau Wahabinya yang jadi kambing hitam. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumi secara umum, siapa yang tidak mendengarkan nasihat akan masuk ke dalam an-nar, siapa yang tidak mau meninggalkan kekufurannya, yastamir fi ghayyihi, dia terus berada pada kesyirikannya, dia terus berada pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam an-nar wal'iyadzubillah, tanpa kita menta'yin, tanpa kita memastikan bahwa yang masuk adalah si A, si B, si C dengan menyebutkan nama. Tidak bisa. Bagaimana Allah menyebutkannya secara umum, Ahlus Sunnah pun menyebutkannya secara umum. Ikhwati fillah yarhamukumullah, lanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan, wa yabqa fiha la yahya hayatan murihatan wa la yamutu mautan murihan. Maka orang-orang yang demikian keadaannya, tetap pada kekufurannya, tetap pada kesyirikannya, tetap pada bid'ah mukaffirahnya, yang amalan bid'ahnya sudah menjadikan dia seorang yang murtad, menjadikan dia sebagai seorang yang kufur keluar dari Islam karena meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai ilah, karena meyakini Jibril sebagai seorang malaikat yang khain, karena meyakini Aisyah finnar, karena meyakini Al-Quran adalah kitabun naqis. Na'udzubillah min dalalihim. Diberikan kepada mereka tadzkir, diberikan kepada mereka nasihat, mereka menolak. Maka Allah Jalla wa'ala menyampaikan, Alladhi yasla an-nara al-kubra. Maka orang-orang yang demikian keadaannya, kata Syekh, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, wal'iyadzu billah, la yahya hayatan murihatan. Mereka tidak hidup dengan hidup yang nyaman. Wa la yamutu mautan murihan. Tidak pula mereka mati dalam keadaan tenang. Bal yabqa fi adzab. Bahkan mereka terus akan mendapatkan azab demi azab, siksaan demi siksaan. Ini al-mukhalladun. Perhatikan, al-mukhalladun, orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang mukhallad, pasti dan pasti dia tidak akan bisa keluar dari an-narul jahimul iyadzubillah. Allahumma sallim sallim, Allahumma thabbitna wa iyyakum ala al-kitabi wa sunnah hatta an nalqah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas Al-Qur'an wa sunnah sampai Allah Jalla wa'ala mengambil nyawa-nyawa kita. Amin, Allahumma amin. Karena tidak ada yang bisa menjamin, ikhwati fillah yara'akumullah, saat ini kita menisbahkan diri kita kepada salafiyah, saat ini kita menisbahkan diri kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, belum tentu besok kita masih dalam keadaan iman, belum tentu besok kita masih dalam keadaan Islam. Hati-hati, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah memperingatkan betapa dahsyatnya gelombang fitnah yang akan datang di akhir zaman. Seorang yang sore harinya masih dalam keadaan iman, pagi hari sudah didapati dirinya dalam keadaan kufur, wal'iyadzu billah. Sebaliknya, seorang yang di sore harinya dalam keadaan iman, atau di pagi harinya dalam keadaan iman, di sore harinya dia sudah kufur, wal'iyadzu billah. Tidak ada yang bisa menjamin kita. Oleh karenanya, banyak-banyak kita memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ihdinas siratal mustaqim. Terus, jangan sampai lalai untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca keadaan mereka, orang-orang yang seperti ini yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, alladhi yaslan naral kubro, mereka adalah orang-orang yang mukhalladun finnar, yang dikekalkan oleh Allah dalam azabnya, wal'iyadzubillah. Jangan kita berbangga hati, oh pasti saya tidak masuk ke dalam golongan tersebut. Siapa yang bisa menjamin? Apakah kita tidak mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam yang menjelaskan seorang yang seumur hidupnya berada dalam amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, keridhaan Allah Jalla wa'ala. Ternyata amalan-amalan tersebut tidak bisa mengantarkan dia ke dalam al-jannah. Ternyata di akhir hayatnya, wal'iyadzubillah, dia mengamalkan satu amalan ahli nar yang dengan sebab itu dia masuk ke dalam an-nar, wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Banyak berdoa, ikhwati fillah yara'akumullah. Apalagi hari-hari ini adalah musim penghujan di tempat kita, kota Samarinda. Banyak berdoa. Salah satu waktu mustajab, yang disebutkan oleh para ulama mengambil istimbat dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah ketika hujan turun, jangan disepelekan. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu-waktu mustajab secara khusus. Kemudian disebutkan oleh beliau, amma man dakhalaha, adapun orang-orang yang masuk ke dalam an-nar, min usatil muwahhidina fa innahu yahtariku wa yasiru fahman. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam narul jahim, adapun orang-orang yang masuk ke dalam narul kubra, tapi mereka adalah dari kalangan al-usah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, tapi muwahhidin, mereka adalah orang-orang yang muwahhid, benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mithqala dzarratin min iman, ada secuil dari keimanan pada diri mereka, pada hati mereka, pada sanubari mereka. Maka keadaan mereka berbeda dengan al-mukhalladun. Keadaan mereka berbeda dengan orang-orang yang sudah jelas sebagai ahlun nar al-hakiki yang dikekalkan oleh Allah Jalla wa'ala. Fa'innahu yahtadiku wa yasiru fahman. Keadaan mereka adalah orang-orang yang dibakar wal'iyadzubillah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasiru fahman, sampai kulit mereka hitam, gosong karena panasnya api narul jahim. Wal'iyadzu billah. Fayakhruju minan nari wa yudha'u fi nahrin yuqalu lahu nahrul hayah. Maka ketika usatul muwahhidin tersebut, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid, dari kalangan kaum muslimin, bisa kita katakan seperti itu, karena kaum muslimin adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat di dalam hati mereka al-iman selama tidak mengamalkan pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal ketauhidan. Fayakhruj minan nar, maka mereka adalah orang yang akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari an-nar al-jahim. Wa yudha'u fi nahrin, setelah mereka keluar dalam keadaan gosong tersebut karena telah diazab oleh Allah Jalla wa'ala, dibakar wal'iyadzubillah, Allahumma sallim oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian mereka akan diletakkan dalam sebuah sungai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dicemplungkan dalam sungai tersebut, yuqalu lahu nahrul hayah, yang mana sungai ini disebut dengan nahrul hayah, sungai kehidupan. Fatambutu ajsamuhum, maka jasad-jasad mereka yang sudah melepuh, yang sudah gosong, yang sudah hancur wal'iyadzubillah dengan azab siksaan di dalam naril jahim, pelan-pelan berubah, tumbuh dengan sesuatu yang baru, jasmani yang sempurna, diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang gosong-gosong tadi sudah dihilangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang melepuh-melepuh tadi dihilangkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu bahagian per satu bahagian. Fa'idha takamalat ajsamuhum, ketika jasad mereka, tubuh mereka telah sempurna, disembuhkan, dikembalikan oleh Allah Jalla wa'ala, udhina lahum bidukhulil jannah, maka mereka diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk ke dalam al-jannah, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tempat kembali al-muwahidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang jauh dari pembatal-pembatal ketauhidan tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah, inilah akhir yang sangat indah dari seorang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya mereka mendapatkan keutamaan dibandingkan dengan al-kufur, ahlul kufur, dibandingkan dengan orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka mukhallad, tidak akan dikeluarkan sedikit pun, bahkan mereka hidup dan mati dalam keadaan tidak tenang sebagaimana disebutkan oleh asy-syekh hafizahullah wa ra'ah. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, apabila hal ini kita lihat dari sisi al-muwahhidun yang tidak mendapatkan azab di dalam narul jahim, mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka jahannam, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka tentunya kemuliaan dan keutamaan al-muwahhidun yang diselamatkan dari an-narul jahim, tidak dijerumuskan ke dalam neraka jahannam, jauh lebih utama. Walaupun ujung-ujungnya sama, mereka akan merasakan al-jannah, mereka akan merasakan kenikmatan-kenikmatan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kan, tapi kan al-jannah itu bertingkat-tingkat, seperti yang sudah kita ketahui. Ada tingkatan-tingkatan yang telah dijelaskan dalam syariat Allah Jalla wa'ala. Bahkan tingkatan yang tertinggi namanya adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah akidah min aqaidi ahli sunnah tidak mudah mengklaim, tidak mudah memberikan pernyataan bahwa orang-orang yang akan masuk ke dalam naral jahim adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Tidak. Akan tetapi, yang masuk ke dalam naral jahim adalah orang-orang yang bukan bahagian dari ahli tauhid, bukan bahagian dari al-muwahhidun. Selama al-muwahhid, maka dia akan merasakan al-jannah, apakah cepat ataukah lambat. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil pada kaidah yang ke-18 ini. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, kita masuk kepada kaidah yang berikutnya. Kaidah yang ke-19 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wal imanu bisirati ala jahannam ya'khudhu sirat man syaa'allahu wa yajuzu man syaa'allahu wa yasqutu fi jahannam man syaa'allahu wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah di antara akidah min aqaidi ahli sunnah adalah beriman dengan adanya as-sirat. Beriman dengan adanya jembatan, yang jembatan tersebut terbentang di atas al-jahannam. Terbentang di atas neraka jahannam. Ya'khudhu siratu man syaa Allah. Orang yang selamat dari as-sirat adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu man syaa Allah. Begitu pula orang-orang yang bisa melewati dengan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala, juga orang-orang yang dikehendakinya. Wa yaskutu fi jahannam man syaa Allah. Dan orang-orang yang akan terjerumus, yang akan jatuh ke dalam neraka jahannam pun, ke dalam bahagian bawah dari sirat tersebut, mereka orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Walahum anwarun, dan mereka masing-masing yang melewati as-sirat tersebut memiliki cahaya-cahaya ketika melewatinya, ala kadri imanihim, sesuai dengan kadar keimanan mereka. Bagaimana kadar keimanan mereka? Maka cahaya itu akan menyertai mereka ketika melewati as-sirat. Asyarhu, penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Mimma yajri fi yaumil qiyamah al-mururu ala sirati kama marra dhikruhu. Di antara kejadian yang akan kita dapati pada hari kiamat kelak adalah ketika kaum muslimin, bahkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara umum, mu'minuhum wa kafiruhum, akan melewati as-sirat kama marra dhikruhu. Mereka melewati as-sirat sebagaimana telah lewat penjelasannya. Wasiratu fil lughati, dan as-sirat itu, kalau kita lihat, kalau kita tinjau dari sisi etimologi bahasa, lughatan, huwa tarik. Sirat itu adalah satu jalan. Wal muradu bihi, dan maksudnya, ini istilahan, al jisru al madrubu ala matni jahannam. Sirat itu adalah sebuah jembatan yang memang terbentang di atas neraka jahannam. Wahuwa daqiqun jiddan. Jembatan tersebut adalah jembatan yang sangat-sangat tipis. Adakku minasyari wa ahaddu minasaif. Jembatan tersebut keadaannya sangat atau lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sebilah pedang. Bisa kita bayangkan? Tidak bisa kita bayangkan, karena ini bahagian dari perkara gaib. Yang wajib bagi seorang mu'min adalah sami'na wa ata'na. Yang wajib bagi seorang mu'min adalah sam'an wa ta'atan. Enggak perlu bagaimana kan? Enggak perlu bertanya bagaimana as-sirat? Lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari sebilah pedang. Masa ya ada seorang yang bisa melewati jembatan yang keadaannya seperti itu? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Itu ayat yang harus kita sering ulang-ulangi ketika membahas urusan-urusan yaumul qiyamah ini, apalagi berkaitan dengan asma wa sifat. La yus'alu amma yaf'al, tidak boleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, kenapa? Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memiliki hal tersebut. Jangan. Bagaimana Allah Jalla wa ala menciptakan hal tersebut? Apakah mungkin ada seorang yang bisa melewatinya? La yus'alu amma yaf'al. Enggak boleh kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan demikian. Wa hum yus'alun. Kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus persiapkan diri kita. Yang kita imani, wajib untuk kita imani adalah kita pasti akan melewati jembatan tersebut. Kita pasti dan pasti akan melewati jembatan tersebut, walaupun keadaan jembatan ini disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk ke dalam rasional seorang, tidak masuk ke dalam logika berpikir seseorang, tidak masuk ke dalam akal jernih yang dimiliki oleh seseorang. Walaupun tidak masuk logika, walaupun tidak masuk akal, pasti dan pasti tetap akan terjadi. Karena ini telah dikhabarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka ini sekaligus meluruskan apa yang dimiliki dari kaidah kaum Asy'ariyah yang mereka selalu mengedepankan al-aql daripada an-naql. Logikanya dulu dipakai. Mungkin apa enggak? Masuk akal apa tidak? Masuk logika atau tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan kaum bid'ah, pertanyaan-pertanyaan ahlul dalal yang tidak mau mengedepankan nakal, tidak mau mengedepankan nusus Al-Quran wa sunnah dibandingkan akal fikirannya, wal'iyadhu billah. Sungguh kaum yang sesat dan menyesatkan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Maka silakan tanyakan kepada mereka, orang-orang yang dalam tanda kutip menuhankan akal-akal mereka, akal-akal jernih katanya, rasional-rasional, ketika memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin memang syariat Allah Jalla wa ala perlu kita telaah dengan akal fikiran kita. Naam. Bahkan itu adalah sebuah kemuliaan yang Allah Jalla wa ala berikan kepada manusia. Pembeda antara manusia dengan hewan apa? Adanya akal fikiran. Nah, tapi kita tidak menuhankan dalam tanda kutip akal. Ada syariat Allah yang tidak masuk ke dalam akal. Dalam Al-Quran jelas, dalam hadis Nabi jelas, itu kita ambil. Termasuk bahagian dari asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah punya wajah? Masa iya Allah punya tangan? Masa Allah punya betis? Enggak masuk akal. Lah ini berarti Anda menuhankan akal Anda. Berarti Anda menjadikan al-aql muqaddamun 'alan naql. Ini yang keliru. Seharusnya ketika datang penjelasan dari Al-Qur'an bahwa Allah memiliki wajah, bahwa Allah memiliki betis, bahwa Allah memiliki tangan dan memiliki sifat-sifat yang lainnya, harusnya akal Anda tunduk dengan naql. Akal Anda tunduk dengan syariat, akal Anda tunduk dengan Al-Quran, akal Anda tunduk dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang benar. Maka begitu pula as-sirat. Maka silakan tanyakan kepada mereka, kalau kalian menuhankan akal kalian, apakah kalian mengingkari as-sirat? Oh tidak, as-sirat kan jelas. Walaupun perkara gaib kita harus mengimani. Apa bedanya antara as-sirat dengan asma wa sifat? Sama-sama tidak masuk akal dalam akal-akal kalian. Tapi akal ahlu sunnah, fikiran ahlu sunnah, logika ahlu sunnah, mau bagaimanapun asingnya, mau bagaimanapun anehnya, mau bagaimanapun tidak masuk logikanya, selama itu ucapan Allah dan penjelasan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka ahlu sunnah akan menundukkan logika-logika mereka di bawah Al-Quran wassunnah. Berbeda dengan keadaan al-mubtadi'ah ad-dullal. Maka kalau mereka menerima as-sirat tapi tidak menerima asma' sifat, inilah hakikat at-tanaqud, hakikat kontradiksi yang ada di sisi kaum mubtadi'ah, khususnya kaum Asy'ariyah. Enggak mau menerima asma' sifat, karena enggak masuk dalam akal logika, akan tetapi menerima as-sirat. Kif? Sama-sama tidak masuk akal padahal. Inilah tanakut yang menjadi ciri khas dari kaum mubtadi'ah wal'iyadu billah. Nas'alullah salamata wal'afiyah. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, dilanjutkan oleh beliau setelah menyebutkan keadaan dari as-sirat tersebut, adaqqu minasy-sya'ri wa ahaddu minasy-sayf, satu jembatan yang lebih tipis dari satu helai rambut, yang lebih tajam dari sebilah pedang, wa aharru minal jamri, dan keadaan as-sirat tersebut lebih panas daripada bara api. Yamurrul khalaiku alaihi ala qadri a'malihim, yang mana semua makhluk akan melewati as-sirat tersebut sesuai dengan kadar-kadar amalan mereka selama di dunia. Tajri bihim a'maluhum, yang menjadi kemudinya adalah amalan-amalan mereka. Bukan seenaknya kaki mereka mau melangkah, tidak. Amalan mereka yang menjadi kemudi utama. Melewati as-sirat yang disebutkan sifatnya dengan tiga sifat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sebilah pedang, bahkan lebih panas daripada bara api. Tentunya kita nanti diutus atau kita nanti dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala tidak menggunakan alas kaki, tidak memakai pakaian urian, gurlan. Ini keadaan kita. Juga belum dikhitan, belum dalam keadaan disunat. Ini semuanya adalah keadaan kita di hari akhir, ikhwati fillah yarakumullah. Maka jangan terlalu terpukau dengan silaunya dunia ini. Karena ujung-ujungnya kita akan dibangkitkan tanpa alas kaki. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan belum dikhitan. Kita akan dibangkitkan tanpa sehelai pun pakaian, sebanyak apapun harta yang telah kita kumpulkan pada kehidupan dunia. Maka menjadi kemudi utama, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dalam as-sirat tersebut adalah a'maluhum, amalan-amalan seorang hamba ketika mereka di dunia. Faman naja faqad aflaha wa man lam yanju halak. Barang siapa yang selamat maka dia telah beruntung, akan tetapi yang tidak selamat maka dia telah binasa wal iyadhu billah. Wa mururun nasi alaihi ala qadri a'malihim, dan setiap manusia melewati sirat tersebut, jembatan tersebut, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ditakkid lagi oleh beliau, ditekankan lagi oleh beliau. Bukan kemampuan kaki kita yang setiap hari mungkin jalan ratusan kilometer. Bukan kekuatan otot betis kita yang setiap hari mungkin mengayuh sepeda ratusan ribu kilometer. Gak ada apa-apanya. Yang menjadi penentu adalah, yang menjadi kemudi utama adalah a'maluna, amalan-amalan kita, ikhwati fillah yara'akumullah. Maka kita benahi amalan-amalan kita agar bisa menjadi kemudi akhirat, agar bisa menjadi kemudi as-sirat, dan kita bisa diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Tentunya kita mohon kepada Allah setiap amalan yang kita lakukan mendapatkan al-qabul, bisa diterima, dicatat sebagai amalan soleh, bukannya amalan yang teranggap sebagai habaan manthura, debu yang berterbangan. Wal'iyadzubillah. Bi'idnillahi ta'ala, ikhwati fillah yura'akumullah, penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan ini akan kita lanjutkan membacanya di pertemuan yang akan datang, karena adzanul isya telah berkumandang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.